ilmu berbicara, ilmu debat, yang tentunya bertolak belakang. Yang ini mempelajari bagaimana berhati-hati dalam berbicara, yang ini belajar bagaimana ngomong, sehingga mereka justru semakin lancang, semakin berani. Kalian dipelajarinya adalah ilmu kalam. Berkata Al-Hasan ibn Atiyah rahimahullah, ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa naza'allahu min dinihim min as-sunnati mithlaha. Tidaklah satu kaum mengada-adakan dalam agama mereka satu kebid'ahan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari mereka sunnah yang sejenisnya atau sunnah yang semiripnya. Thumma la yu'iduha 'alaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan lagi kepada mereka sampai hari kiamat. Dulu para sahabat, para tabi'in belajar malu pada Allah, belajar untuk takut dan berhati-hati, jangan sampai keliru, jangan sampai salah dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang belakangan, sebaliknya, belajar untuk lancang berbicara, belajar untuk bisa berdebat, belajar untuk berbantah-bantahan. Maka mereka mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, belajar bagaimana dia bisa menggunakan filsafat, memutarbalikkan kalimat, menyusun kata-kata sehingga bisa mengalahkan lawan bicaranya, dan seterusnya. Sehingga menjadi orang-orang yang lancang. Ketika mereka lancang berbicara, maka mereka mengada-adakan berbagai macam kebinahan-kebinahan dengan alasan yang dibuat-buat oleh ucapan mereka. Bukankah berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Bukankah ini begitu. Dengan permainan kata, dengan permainan kalimat. Bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah, bukan dengan qala Allah wa qala Rasul. Itulah yang dikatakan kebid'ahan. Maka ketika satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, kata Hassan ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, mengatakan, kalau satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, niscaya akan dicabut satu ajaran sunnah dari dia, dari dirinya. Thumma la yu'iduha 'alaihim ila yaumil qiyamah, kemudian tidak dikembalikan lagi kepada mereka sampai hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya akan terlupakan satu sunnah, akan hilang dari mereka satu ajaran Nabi, dan kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Artinya orang tadi tidak akan bertaubat sampai hari kiamat dan tidak akan kembali lagi sunnah tadi kepada mereka ila yaumil qiyamah. Ini isyarat. Isyarat yang menunjukkan bahwasanya kebid'ahan itu sulit untuk bertaubat. Biasanya yang namanya ahlul bid'ah, dia akan ngotot dengan ilmu kalamnya, dia akan ngotot dengan kepandaian berdebatnya, dia akan ngotot dengan berbagai macam keahlian retorika, dengan berbagai macam keahlian filsafat, dia akan membela kebid'ahannya mati-matian. Tidak ada, jarang sekali yang kemudian mereka rujuk kepada sunnah, jarang. Seringkali kalau sudah mengerjakan satu kebid'ahan, maka sunnah ditinggal dan kemudian mereka merasa benar ila yaumil qiyamah, merasa apa yang mereka lakukan adalah hak, merasa apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan, apa yang mereka lakukan adalah hasanah. Ini hasanah, walaupun bid'ah tapi hasanah, selalu demikian sepanjang masa. Artinya sunnahnya akan hilang ila yaumil qiyamah dan mereka tetap terus seperti itu ila yaumil qiyamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini musibah yang kita dianjurkan untuk beristirja. Istirja ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Mus'ab atau Abu Mus'ab rahimahullah. Abu Mus'ab adalah sahabatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-I'tisam, qadima alaina Ibnu Mahdi, datang kepada kami seorang yang bernama Ibnu Mahdi, yakni datang ke Madinah, karena Imam Malik adalah Imam Madinah, juga Abu Mus'ab ada di sana. Orang tadi masuk yang bernama Ibnu Mahdi rahimahullah, fa shalla wa wada'a rida'ahu baina yaday saf, dia salat dan meletakkan jubahnya, jaketnya di depan saf. Falamma sallama al-imam, ketika imam sudah salam, ramaqahun nas bi absarihim, ketika salam, ini salat jamaah, ketika mereka salam, mereka semua melihat ke jubah tadi yang ada di hadapan saf, sambil melirik ke Imam Malik, melihat lagi ke jubah, melihat lagi ke Imam Malik. Masyarakat merasa asing, merasa aneh, ada jubah yang diletakkan di depan orang sholat. Gelisah. Mereka gelisah dan melihat Imam Malik. Waramaku malikan. Mereka memperhatikan Imam Malik rahimahullah. Apa komentar Imam Malik tentang jubah yang taruh di hadapan orang sholat itu? Wakana qad shalla khalfal imami, dan mereka salat di belakang imam, dan orang tadi juga salat di belakang imam. Falamma sallama qala man ha huna min al-hirs min al-huras. Imam Malik setelah salam berkata, siapa di antara kalian atau siapa penjaga hari ini? Maka bangkitlah dua orang. Faqala khudh sahib hadha thawb fahbisahu, kata Imam Malik, tangkap pemilik jubah ini dan tahan dia. Ditahan. Fahbisah, maka ditahanlah orang tadi yang meletakkan jubahnya di hadapan orang salat. Faqila lahu innahu Ibnu Mahdi. Ada yang mengasih tahu kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, sesungguhnya orang itu adalah seorang yang terkenal yang namanya Ibnu Mahdi." Fawajjaha ilaihi wa qala lahu, maka Imam Malik pun mendatangi Ibnu Mahdi yang ditahan tadi. Kemudian dikatakan, "Ama khiftallah wa tayaqantahu annahu wudi'a thawb wada'a thawbuka baina yadayk qissaf?" Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ama khiftallah?" Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah engkau tidak yakin bahwa engkau tadi meletakkan jubahmu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang yang salat, artinya engkau meletakkan jubah tadi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa shaghaltal musallina bin nadhar ilaihi, dan engkau telah mengganggu orang yang salat tadi dengan memperhatikan jubahmu. Wah, ini jubah Yaman ini. Oh, ini kayaknya jubah yang mahalan ini. Atau sebaliknya, ini jubah kok kayak kumel begini, jubah siapa ya? Orang-orang yang sholat tadi memperhatikan jubah tadi, terganggu atau tidak terganggu? Terganggu. Wa ahdatsa fi masjidina syai'an ma kunna na'rifuhu. Kata Imam Malik rahimahullah, sungguh engkau telah mengada-adakan satu kebidaahan. Perkara baru yang enggak pernah terjadi di masjid ini. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi SAW sudah bersabda, "Man ahdatha fi masjidina hadha hadathan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mengada-adakan di masjid kami ini satu kebidaahan baru, maka atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Fabaka Ibnu Mahdi rahimahullah, maka menangislah Ibnu Mahdi. Karena Ibnu Mahdi seorang yang alim, seorang yang saleh. Tetapi beliau salah ketika itu, ditegur oleh Imam Malik dengan teguran yang keras. Fabaka Ibnu Mahdi, maka menangislah Ibnu Mahdi, menangis. Wa ala ala nafsihi alla yaf'al dhalika abadan, kemudian berkata pada dirinya, berikrar, sungguh aku tidak akan melakukan yang seperti ini selama-lamanya di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa maupun di masjid-masjid lain. Fi masjidin Nabi wala fi ghairihi, dan tidak pula aku lakukan di masjid-masjid lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada tempat yang khusus, letakkan di tempat yang khusus, tempat sepatu, tempat jaket. Kalau ada tempat penjagaan di sana, tempat penyimpanan, titipkan. Jangan taruh depan orang salat dengan alasan supaya tidak hilang. Titipkan di tempat penyimpanan yang aman. Kalau taruh depan salatmu, kamu salat sambil menjadi penjaga begitu, menjaga jaketmu. Kamu bingung dengan jaket. Nah, yang lain. Apalagi ditempatkan di masjid yang tidak pernah terjadi hal tersebut. Artinya mereka akan terheran-heran, ini jaket siapa? Enggak pernah ada orang naruh jaket di depan saf seperti ini. Sebagaimana zaman Imam Malik rahimahullah. Maka beliau menegurnya dengan keras karena mengganggu orang yang salat. Ama khiftallah, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Bahwa engkau meletakkan jubahmu di depan orang salat, sedangkan orang salat tadi menghadap Allah. Berarti engkau meletakkan di depan orang-orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika terganggu dengan jubahnya sendiri, beliau selesai salat, kembalikan jubah ini kepada Abu Jahmin. Kembalikan kepada dia. Dan bilang Rasulullah sallam minta diganti, jangan jubah ini. Berikan ambijaniyatihi, berikan kepadaku ambijaniyah. Jubah itu agak mahal, agak tinggi harganya, sedangkan ambijaniyah di bawahnya lebih murah, lebih kasar, tetapi tidak ada corak macam-macam. Kata Nabi, ambilkan, punya dia ambijaniyahnya, biar aku diberi ambijaniyah saja, jangan yang ini. Kenapa? Kata Nabi, alhatni anifan an salati, sungguh dia telah melalaikan aku dari salatku. Jubah tadi telah melalaikan dari salatnya. Nah, bagaimana kalau jubah tadi yang masya Allah lurik-luriknya, corak-coraknya menarik, ditaruh di depan orang yang salat? Yang terganggu bukan hanya Nabi, tetapi semua yang di belakangnya akan terganggu. Fadhilina azakumullah kaum muslimin sahurnati. Yang perlu kita ambil pelajaran penting dari kisah Imam Malik tadi yang marah kepada orang tadi, padahal orang tadi orang saleh, padahal orang tadi bukan ahlul bid'ah, bukan. Orang tadi seorang Ibnu Mahdi rahimahullah, yang juga berilmu sesungguhnya. Tetapi ditegur dengan keras. Siapa penjaga di sini? Tangkap orang ini. Yang telah mengada-adakan perkara baru di masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal perkara tadi sesungguhnya adalah perkara yang makruh karena akan mengganggu orang yang salat. Tetapi Imam Malik marahnya karena bukan hanya mengganggu orang salat saja, tetapi ini perkara baru yang diada-adakan di masjid Nabi SAW yang sebelumnya enggak pernah terjadi. Ada dua sisi dilarangnya. Sisi pertama, mengganggu orang salat. Dan itu dikatakan oleh para ulama, apa-apa yang kira-kiranya mengganggu orang sholat makruh. Maka jangan sholat pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, bahkan ada tulisan-tulisan lucu, sehingga orang yang di belakangnya sholat tersenyum-senyum melihat kaosmu. Ini makruh, tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Sisi kedua, dilarangnya dari sisi kebid'ahan. Karena di zaman para sahabat tidak terjadi. Mereka tidak meletakkan dan Nabi pun tidak meletakkan di hadapannya kecuali tongkat untuk setrah Nabi SAW selesai. Enggak ada yang lain. Tiba-tiba di zaman para sahabat juga tidak begitu, para tabi'in tidak begitu. Tiba-tiba di zaman Imam Malik ada seorang yang meletakkan jubahnya di depan saf. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti sisi kedua akbar wa ashad dari sisi pertama. Sisi yang kedua ini kebid'ahan. Sisi pertama adalah kemakruhan tadi, mengganggu sholat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya yang namanya kebid'ahan lebih dahsyat. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, wa hadha ghayatun fi tawqi wa tahaffud fi tarki ihdathi ma lam yakun. Kata Abu Ishaq, yaitu Asy-Syatibi rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Al-I'tisam, dan beliau setelah menukil ucapan Imam Malik tadi, Imam Syatibi mengomentari, ini adalah ghayah fit tawaqqi wa tahaffuz, ini adalah puncak penjagaan dan puncak kehati-hatian agar tidak terjadi perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah di masjid beliau rahimahullah. At-tawaqqi menghindari, wa tahaffuz menjaga. Fi tarki ihdatsi ma lam yakun, yani menjaga dan berhati-hati agar jangan sampai terjadi perkara yang tidak pernah terjadi dalam ibadah-ibadah Rasulullah, dalam masjid-masjid Rasulullah, agar jangan sampai terjadi apa yang tidak pernah terjadi. Kalau gitu, hias-hiasan kaligrafi juga enggak terjadi zaman Nabi? Iya, itu termasuk. Berarti berbagai macam tanggalan-tanggalan yang bergambar dengan gambar-gambar ini, gambar itu, bahkan gambar orang, gambar Syekh Fulan, gambar Imam Fulan, gambar tokoh pendiri Fulan, juga muhdats. Naam. Lebih-lebih lagi. Sebab akan terkena sekian masalah. Masalah pertama, perkara yang tidak pernah terjadi zaman Nabi, di masjid Nabi, di masjid sahabat, tidak terjadi. Perkara kedua, bahwa itu mengganggu orang sholat. Perkara ketiga, yang digambar itu adalah gambar makhluk hidup dan itu haram. Tidak boleh menggambar makhluk hidup dan tidak boleh memajang makhluk hidup. Lebih mengerikan lagi. Berarti sekian masalah. Masih harus ditambah yang keempat lagi. Dan itu adalah ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Sampai gambarnya taruh di masjid. Astagfirullahaladzim. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak gambar Rasulullah, tidak gambar sahabat, tidak gambar tabi'in, tidak ada yang ditempel di depan masjid, tidak ada. Ini gambar orang soleh, sesoleh-solehnya. Soleh mana dengan para sahabat? Sesoleh-solehnya soleh mana dengan para a'imah, para imam-imam? Apakah gambarnya ditempel di masjid? Tidak, demi Allah. Tidak, wallah. Maka ini adalah muhdats, perkara bid'ah, ditambah lagi perkara yang haram, ditambah lagi perkara ghulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh, ditambah lagi perkara mengganggu orang yang sedang sholat di masjid. Di masjid, matanya meliriknya ke gambar tadi. Oh, ini rupanya syekh pendiri organisasi ini. Kita sholatkan diri, organisasinya Fulan, masjidnya kelompok Fulan. Oh, ini tokohnya rupanya. Allahu Akbar, imamnya takbir, kaget dia. Belum baca Al-Fatihah, belum baca ini, belum baca itu. Masih memikirkan gambar tadi. Ini menunjukkan perkara yang sungguh memiliki sekian perkara penyelisihan terhadap Quran dan Sunnah. Qala, dikatakan oleh Imam Syatibi, maka Imam Malik sangat berhati-hati dan sangat menjaga masjidnya yang merupakan masjid Rasul. Jangan sampai terjadi dalamnya perkara-perkara muhdats. Khaufan min tilkal la'nah, takut terkena laknat. Karena Nabi bersabda, siapa yang mengada-adakan di masjid kami ini perkara-perkara baru, muhdats, maka bagi dia laknat Allah. Fama dhannuka bima siwa wad'it saw, maka bagaimana pendapatmu kalau perkara muhdats tadi bukan hanya meletakkan baju di depan saf, bukan hanya meletakkan jubahnya di depan saf, tetapi berbuat berbagai macam ajaran-ajaran baru di dalamnya, tentunya lebih mengerikan lagi. Dan jangan berkata, oh tak, berarti nembok masjid juga muhdats dong. Pakai atap juga muhdats dong. Dulu kan enggak ada. Berarti pakai alas juga muhdats dong. Berarti pakai keramik juga muhdats dong. Bagaimana kita jawab? Ikhwan ibn a'azakumullah, perkara-perkara tadi ada dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW walaupun bentuknya belum seperti ini. Nabi salat pakai alas pernah apa enggak pernah? Pernah. Bahkan masjid Nabi pakai atap sebagian depannya. Walaupun tidak seluruhnya. Berarti hukum asalnya boleh. Pakai atap supaya tidak kepanasan. supaya tidak terkena hujan, silakan. Temboknya ada, tapi membuat kelilingnya tembok, walaupun tidak setinggi kita, tetapi ada hukum asalnya. Maka perkara tadi perhukum asalnya ada. Membatasi dengan batas di sekelilingnya dengan tembok ada. Memberi atap ada, walaupun berbeda caranya, dulu mungkin pakai rumbia, pakai daun-daun kurma, tapi sekarang pakai genteng, silakan. Tetapi ada, al-asl mawjud, hukum asalnya ada. Tetapi perkara-perkara tadi, menempelkan berbagai macam hiasan-hiasan di masjid, gambar-gambar, kaligrafi dan sebagainya, tidak terjadi. Padahal kalau itu bagus, maka tentunya akan didahului oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebelum kita. Kalau itu baik, akan didahului oleh mereka. Kalau perlu, di depan sini ditulis semua bacaan sholat. Jadi yang gak hafal bisa nyontek. Ya kan? Kalau bagus, akan didahului oleh mereka, para salafus saleh. Mereka yang belum hafal, nempel ke dinding-dindingnya. Allahu Akbar, baca di depan. Masya Allah. Ini bacaan iftitah, ini bacaan al-fatihah, ini bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan ini, bacaan ini, semuanya. Sehingga orang yang sholat enak, gak usah ngapalin lagi, baca depan, bisa nyontek. Gak dilakukan oleh para sahabat. Wala tabi'in, wala tabi'is tabi'in, wala para a'immah. Ini menunjukkan bahwa itu bukan baik, tapi muhdats. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi kalau bukan untuk dibaca. Oh, maksud saya, nempelkan kaligrafi bukan untuk dibaca. Lalu untuk apa? Ya untuk hiasan saja. Lebih parah. Berarti kamu melecehkan fungsi Al-Quran. Sudah tidak lagi untuk dibaca. Bukan untuk dipaham. Tapi untuk menghiasi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan. Maaf saja. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan dinding. Tapi untuk dipelajari. Dibaca, diamalkan. Dibaca, dipelajari, diamalkan. Karena bin A'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka hiasan-hiasan itu pun dikatakan oleh para ulama tidak dianjurkan. Karena itu diturunkan bukan untuk hiasan. Tetapi untuk dipelajari, dibaca, dikerjakan. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sahibul bid'ah. Ma yazadu minallahi ijtihadan wa siyaman wa salatan illa zada minallahi bu'da. Kata Al-Hasan Al-Basri, pelaku-pelaku bid'ah yang mengerjakan berbagai macam ajaran-ajaran baru dalam agama, tidaklah mereka menambah kesungguh-sungguhannya, tidaklah mereka menambah puasanya dan sholatnya, kecuali justru bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat dalam juz pertama halaman 155. Kata Hasan al-Basri, sahibul bid'ah, pelaku-pelaku kebid'ahan yang mengerjakan berbagai macam ajaran-ajaran baru. Yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, yang tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Rasulnya. Orang ini bersemakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena kalau bersungguh-sungguh dalam kebid'ahannya, dia semakin jauh dia dari Allah. Semakin sungguh-sungguh dia dalam kesesatannya, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditambah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka semakin dia banyak salatnya, semakin banyak kebid'ahan yang dikerjakan. Semakin banyak puasanya, semakin banyak kebid'ahan dalam puasanya. Berarti orang ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang-orang yang demikian semakin semangat mereka beribadah, semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Karena dia menambah-nambah ibadahnya dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Berkata Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah. Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada minallahi bu'da. Kata Ayyub Sikhtiyani mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Apa itu ucapan beliau? Mazdada sahibu bid'ah, tidaklah pelaku bid'ah menambah kesungguh-sungguhannya kecuali bertambah dia jauh dari Allah. Kalau orang yang mengerjakan sunnah, semakin bersungguh-sungguh, semakin dekat dengan Allah. Iya kan? Setiap orang yang mengerjakan sunnah nabawiyah, mengerjakan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah, semakin bersungguh-sungguh, semakin dekat pada Allah. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin ikhlas, semakin dia dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang itu mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan, semakin sungguh-sungguh, justru semakin jauh dari Allah. Semakin dia semangat, semakin jauh dari Allah. Semakin banyak dia beribadah dengan kebid'ahannya, semakin jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Ayyub As-Sikhtiyani, ucapan Imam Syatibi, ucapan sekian para ulama. Masya Allah. Lihat ucapan berikutnya. Ucapan Abu Ishaq Syatibi rahimahullah. Wa yusahhi hadan naql ma asyara ilaihi al-hadis as-sahih. Yang membenarkan nukilan-nukilan di atas, yang membenarkan ucapan Al-Hasan Al-Basri dan ucapan Ayyub As-Sikhtiyani adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang khawarij. Ini mendukung pendapat-pendapat beliau-beliau tadi. Apa hadis Rasulullah sallam tentang khawarij? Kata Nabi, yakhruju min di'di'i hadha qawmun taqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Nanti akan datang dari turunan orang seperti ini orang-orang yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadah kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Berarti sholatnya mengalahkan sholat para sahabat. Puasanya mengalahkan puasa para sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ternyata mereka menyimpang dari agama ini. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kata Imam Syatibi, fabayyana awalan ijtihaduhum. Fabayyana awalan ijtihaduhum. Maka Nabi menerangkan pertama kali bagaimana semangatnya khawarij dalam beribadah. Diterangkan di awalnya oleh Nabi SAW betapa hebatnya sholat mereka, betapa hebatnya puasa mereka, betapa hebatnya ibadah mereka. Tetapi Nabi menyatakan di akhirnya bahwa mereka sesat, keluar dari agama, menyimpang dari agama. Bayangkan, artinya kesungguh-sungguhan khawarij dalam beribadah gak bermanfaat. Kesungguh-sungguhan khawarij dalam sholatnya, dalam puasanya gak bermanfaat. Maka wajar saja kalau Ibnu Musayyib rahimahullah atau beberapa ulama, wallahu alam siapa namanya, pernah melihat seorang khawarij salat dengan khusyuk. Maka seorang ulama tadi yang melihatnya komentar sambil mengambil sendalnya, pindah tempat menjauhi si khawarij tadi. Sambil berkata, khusyu'un nifaq, khusyu'un nifaq. Ini khusyu' yang dibuat-buat, ini khusyu' yang dusta. Ini nifaq. Kenapa dia tahu masalah kekhusyuan atau masalah keikhlasan atau masalah nifaq yang dalam hati? Kok tahu sih? Dari mana? Apakah dia tahu yang gaib? Bukan. Bukan alim tadi tahu yang gaib, bukan. Tetapi terbukti. Terbukti. Apa buktinya? Kalau dia khusyuk sholatnya benar-benar pada Allah, mana berani dia menumpahkan darah muslimin. Iya kan? Kalau dia sungguh-sungguh sholatnya kepada Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat tadi pasti akan mencegah dari kemunkaran dan mencegah dari kezaliman. Mencegah dari fahisyah. Tapi orang ini sholatnya khusyuk. Setelah itu keluar, memerangi muslimin, membunuh muslimin. Ah, khusyu'un nifaq. Ini khusyuk nifaq. Berpura-pura saja dia khusyuk, padahal tidak khusyuk dan tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Khana bin na'azakumullah, lihat. Berarti yang namanya ahlul bid'ah wad dhalalah, para kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari agama, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Quran dan sunnah, maka mereka tidak bertambah ibadahnya kecuali bertambah jauh dari Allah. tidak semakin bersungguh-sungguh kecuali mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis ini. Wa huwa bayyinun aidan min jihati annahu la yuqbal minhu sarfun wala adlun, dan juga ini sangat jelas dalam hadis tadi bahwa mereka tidak diterima tebusannya dan tidak terima pula bayarannya. Artinya apa yang mereka upayakan sia-sia. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Artinya mereka benar-benar keluar dari agama. Ada yang sudah sampai secara keseluruhan, artinya sudah kufur, sudah kafir. Ada yang belum, tapi mengarah. Mengarah keluar dari Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, menjauh, menjauh, menjauh. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa huwa bayyinun, dan itu sangat jelas. Fa kullu amalin ya'maluhu 'alal bid'ah, maka setiap amalan yang dikerjakan tapi di atas kebid'ahan, maka tidak diterima. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu perkara yang tidak ada perintahku, maka itu tertolak. Hadis dari Aisyah ke sahih, di dalam kitab sahih. Wal fasadu dakhil 'ala an-nas bihi fi asli syari'ah wa fi furu'. Fa kama law lam ya'malhu, maka orang yang beramal dengan kebidahan-kebidahan seakan-akan dia tidak beramal apapun, tidak dinilai oleh Allah. Bahkan terancam dengan ancaman dosa. Wa yazidu 'ala tarkil 'amal bil 'inadi 'ala alladhi tadammanahu ibtida'uhu. Ditambah lagi, wa yazid, ditambah lagi, orang tadi di samping mengerjakan bid'ah, otomatis meninggalkan sunnah. Iya kan? Orang yang mengerjakan kebid'ahan, otomatis dia meninggalkan sunnah-sunnah. Karena agama Allah ini lengkap. Kalau ditambahkan satu kebid'ahan, mesti akan ada sunnah yang tergeser. Qul inna a'udzubikumullah. Maka orang tadi mengerjakan satu kebid'ahan, maka ibadahnya tadi dengan kebid'ahan, didasari kebid'ahan, tidak diterima. Raddun. Ditambah lagi dia meninggalkan sunnah Nabi. Dan ditambah lagi inad, penentangan terhadap sunnah tadi. Dan itu konsekuensi kebid'ahan. Itu satu kemestian yang otomatis bagi setiap orang yang mengerjakan kebid'ahan. Ketika dia berkata, tapi bid'ah ini kan baik, otomatis dia mengatakan sunnah itu jelek. Loh, kamu mengerjakan kebid'ahan itu kan berarti bertentangan dengan sunnah. Berarti kamu mengerjakan sesuatu yang selain sunnah dan kamu anggap lebih baik dari sunnah. Artinya sunnah tadi jelek, bid'ahmu yang baik. Begitu kan? Astagfirullahaladzim. Ini konsekuensi yang mengerikan. Qala thumma bayyana akhiran bu'dahum minallah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa mereka jauh dari Allah. Yani al-fasad ad-dakhil 'ala an-nas bihi fi asli syari'ah wa fi ruhul a'mal wal i'tiqad, bahwa semua kerusakan yang masuk pada manusia dalam dasar syariat dan dalam berbagai macam amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan, semuanya akan membuat orang semakin jauh dari Allah. Wa huwa yadhunnu ma'a dhalika anna bid'atahu taqarrubu. Taqarrubu atau taqarribuhu ila Allah. Tetapi mereka yang sedang mengadakan kebid'ahan dan membuat satu yang menyelisihi sunnah, yang membuat jauh dari Allah, ternyata meyakini yang dikerjakannya mendekatkan diri kepada Allah. Kasian. Kasian. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam akhir surat Al-Kahfi. Tentang mereka-mereka yang mengerjakan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala, kata Allah. Maukah aku tunjukkan kalian tentang orang-orang yang paling merugi kehidupannya di dunia? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka-mereka yang berbuat kejelekan. Orang-orang yang dalam keadaan dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sesat jalannya di kehidupan dunia, sesat itu menyimpang dari sunnah, menyimpang dari Quran, menyimpang dari ajaran Nabi, itu dhalla sa'yukum, sa'yuhum fil hayati dunya. Tetapi yasaguna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Ini adalah akhsarina a'mala. Ini orang-orang yang paling merugi kehidupannya di dunia ini. Orang yang paling merugi amalannya. Kasihan. Kasihan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan ilmu Quran wa sunnah. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus salih. Semoga kita dan mereka semua diselamatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Semoga terbimbing ke dalam sunnah nabawiyah dan para jalan para salafus salih. Khonibidina azakumullah. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika melihat seorang Nasrani di gerejanya sedang berzikir pada Allah. Dengan tasbih yang besar. Maka Umar berkata, lihat ya, pendeta itu di gerejanya. Maka anak buahnya, para pasukannya semuanya melihat pendeta tadi yang berzikir dengan biji-biji yang besar. Dikatakan oleh Amirul Mukminin, lihatlah, ini yang dikatakan amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah? Amil, orang yang beramal, nasibah, tapi sia-sia. Kasihan. Ini yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Yang akhirnya, tasla naran hamiyah, orang yang seperti ini akan masuk dalam neraka. Beramal tapi sia-sia. Kasihan. Beribadah tapi gak diterima. Kasihan. Berupaya dia untuk berzikir, untuk beribadah, tetapi tertolak. Kenapa? Karena dengan cara-cara bid'ah, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amilatun nasibah. Siapa yang dipuji oleh Nasrani tadi? Hah? Allah. Walaupun mereka menyebutnya Tuhan Allah, tapi yang dimaksud Allah. Tetapi tetap tidak diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena kebid'ahan mereka, karena kesyirikan mereka, karena kekufuran mereka. Amilatun nasibah. Maka amalnya sia-sia. Puji Tuhan kata mereka. Apa makna puji Tuhan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, iya kan? Sama secara makna. Tapi dari muslimin diterima. Dari mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka menyertakan bersama zikir-zikir tadi. Kekufuran, kebid'ahan, ajaran-ajaran baru yang sangat banyak. Yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka amilatun nasibah. Amalannya sia-sia. Ucapan zikirnya, puji Tuhan, tidak diterima. Ucapannya alhamdulillah, alhamdulillah, tidak diterima. Kenapa? Karena mereka mengiringinya dengan kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Lain asyrat telah hambatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalan. Khana bin al-Azabul Qaum Muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Pada bab yang berikutnya. InsyaAllah ta'ala bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.